Taib. Kemarin kita sudah membahas tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, ini kita murojaah. Qala al-Far'u Rabi, cabang yang keempat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua sifat Allah pasti akan dihadapkan dengan tiga pertanyaan. Sifat Allah pasti akan dihadapkan dengan tiga pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, hal hiya haqiqiyah? Apakah sifat Allah itu hakiki? Wajah Allah itu hakiki? Ataukah majazi, perumpamaan saja? Apakah tangannya hakiki atau hanya majazi saja? Maka jawab, ya, haqiqiyah. Itu semua hakiki. Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya mata, sesuai dengan yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis. Tetapi yang perlu dicatat adalah jangan sampai kita menetapkan wajah Allah sama seperti menetapkan kepada makhluk. Allah punya wajah, tetapi bagaimana wajahnya tentu sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya. Tidak sama dengan wajah makhluknya. Sehingga kita tidak boleh merinci, Allah punya wajah berarti punya hidung, berarti punya gigi. Tidak. Sebutkan Allah punya wajah tanpa merinci, ya punya ini dan punya itunya. Kalau kita mengatakan, berarti konsekuensinya kalau ada wajah, ada hidung, ada gigi, ada mulut, berarti kita sudah terjatuh ke dalam penyerupaan terhadap makhluk. Nah, cukup katakan Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah punya mata, sebagaimana dalil-dalil yang menetapkan sifat tersebut tanpa kita merinci, ya, hingga kemudian terjatuh ke dalam penyerupaan terhadap makhluk. Kemudian pertanyaan yang kedua, hal yajuzu taqyifuha, bolehkah membagaimanakan? Ketika dikatakan di dalam Al-Quran, wa yabqa wajhu rabbik, wajah Rabbmu akan kekal, abadi, akan tetap ada, ya, tidak akan binasa ketika hari kiamat. Kemudian membayangkan, membagaimanakan wajah Allah. Apakah wajahnya seperti ini, menghayal? Ini sama, tidak boleh membagaimanakan sifat-sifat Allah. Nah, kewajiban kita hanyalah menetapkan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis, tanpa membagaimanakan ya sifat-sifat tersebut. Dan karena akal kita terbatas, tidak mungkin bisa ya mencapai kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Kemudian as-su'alu tsalits, pertanyaan ketiga yang pasti akan dihadapkan dengan sifat-sifat Allah, yaitu hal tamatsala sifatil makhlukin. Apakah sifat Allah itu semisal dengan sifat-sifat makhluk? Maka jawabnya apa? Tidak mungkin sama. Tidak mungkin semisal antara sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Sesama makhluk saja beda. Yang ini tinggi, yang ini pendek. Yang ini gemuk, yang ini kurus. Yang ini besar, yang ini kecil. Yang ini putih, yang ini hitam. Nah, barakallahu. Tidak sama sesama makhluk. Iya. Yang ini kakinya empat, yang ini kakinya dua. Ya, enggak sama. Padahal sama-sama makhluk. Apalagi al-khaliq, zat yang menciptakan, tidak mungkin sama dengan yang diciptakan. Nah, maka tidak mungkin sama. Allah Maha sempurna. Ya, semuanya sempurna. Apa kata Allah? Laisa kamitslihi syai, wa huwas samiul basir. Tidak ada suatu apapun yang serupa dengan Allah. Dialah zat yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Hikmahnya apa? Ayat ini diakhiri dengan wa huwa samiun basir. Ya, laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir. Apa hikmahnya diakhiri dengan namanya Maha mendengar lagi Maha melihat? Karena makhluk mendengar, makhluk melihat. Maka hikmahnya apa? Untuk membedakan antara sifatnya makhluk dengan sifat Allah. Naam. Makhluk mendengar, Allah mendengar. Makhluk melihat, Allah melihat. Tetapi tidak sama antara pendengaran dan penglihatan makhluk dengan pendengaran dan penglihatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi penyebutan nama Allah di akhir ayat itu mempunyai kaitan dengan ayat yang disebutkan. Ini pasti, ya. Disebutkan dalam tafsir Al-Qur'an, ya, usul tafsir bahwa setiap ayat yang diakhiri dengan suatu nama-nama Allah itu pasti berkaitan dengan ayat yang disandingkan tersebut. Nah. Kemudian berikutnya perbedaan antara tamtsil dengan takyif. Apa sih perbedaan antara memisalkan dengan membagaimanakan? Ya, memisalkan dengan membagaimanakan. Dari sisi bahasa mirip tidak? Agak mirip ya. Tapi itu punya perbedaan. Kalau tamtsil memisalkan itu menyamakan dengan sesuatu yang ada. Ya. Misal tangan Allah seperti tangan makhluk, seperti tangan manusia. Ini namanya apa? Memisalkan, ya. Menyebutkan dengan sesuatu yang ada. Adapun takyif membagaimanakan itu apa? Menyebutkan dengan sesuatu yang tidak ada. Jadi dia berimajinasi, berhayal. Mungkin wajahnya begini, mungkin tangannya begini. Nah, ini namanya apa? Membagaimanakan, ya. Ini yang pasti akan ada kaitan untuk pembahasan berikutnya. Sehingga dengan disebutkan demikian kita paham, oh ya, memisalkan itu dengan menyerupakan dengan sesuatu yang ada. Kalau membagaimanakan, menyerupakan dengan sesuatu yang tidak ada, yakni dengan dia berhayal atau berimajinasi. Kemudian kedua-duanya enggak boleh, ya, kedua-duanya terlarang di dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian yang sudah kita ambil juga adalah perkara-perkara yang dilarang di dalam memahami nama dan sifat Allah. Ada empat hal yang dilarang di dalam memahami nama dan sifat Allah. Yang pertama apa? At-tahrif. At-tahrif itu menyimpangkan makna dari makna zahir. Menyimpangkan atau memalingkan makna dari makna zahir. Misal, yadun. Antum bisa bahasa Arab ya? Ya, yadun. Apa artinya yadun? Tangan. Yang terbetik di dohir antum, di pikiran antum, yang terbesit itu apa ketika disebut yadun? Tangan atau kekuatan? Tangan. Ini namanya makna dohir. Jadi di dalam memahami sifat Allah adalah memahami di atas dohir, dohir dalil. Ketika disebutkan wajah, ya ini wajah yang menghadap ke depan ini. Ya. Ketika disebutkan yadun, ya ini tangan yang digunakan untuk mengambil, memberi. Ini namanya apa? Yadun, makna zohir yang terbesit langsung di pikiran kita. Nah, tahrif itu memalingkan dari makna zohirnya. Tangan artinya kekuatan dan kekuasaan. Wajah artinya pahala. Ini enggak boleh. Ini terlarang. Ahlud dolal, ya, orang-orang yang menyimpang, mereka mentahrif sifat-sifat Allah. Allah enggak punya tangan, tapi maksud tangan itu artinya kekuatan atau kekuasaan. Menyimpang. Ya, menyelisih kaidah ahlu sunnah wal jamaah dalam menetapkan, ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Lihat, ya, di dalam Al-Qur'an disebutkan wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu, ya, bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Orang Yahudi berkata, yadullahi maghlulah. Tangan Allah itu terbelenggu. Gulat aidihim. Ya, maka mereka lah hakikatnya yang terbelenggu. Ya, bima qalu, atas apa yang mereka ucapkan. Bal yadahu mabsutatan, bahkan tangan Allah terbuka luas memberikan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Taib. Orang Yahudi berkata, tangan Allah itu terbelenggu. Nah, apakah kemudian Allah mengingkari? Tidak. Apa katanya? Bal yadahu, tidak, tangan Allah itu terbuka. Jadi yang dinafikan oleh Allah, yang ditolak itu apa? Terbelenggunya saja. Tangan Allah terbelenggu? Tidak. Tangan Allah terbuka. Jadi Allah tidak mengingkari ketika orang Yahudi menetapkan punya tangan. Ya. Jadi orang Yahudi mengatakan Allah punya tangan. Nah. Dan Allah tidak mengingkari. Berarti memang Allah punya tangan. Tetapi ketika orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu, ditolak sama Allah. Bal yadahu mabsutatan. Tidak. Bahkan kedua tangan Allah terbentang, terbuka, memberikan rezeki. Seandainya Allah tidak punya tangan, niscaya akan Allah tolak ucapan tangan dan ucapan terbelenggunya. Tetapi di dalam ayat itu, Allah hanya membantah tangan Allah tidak terbelenggu, tetapi terbuka. Nah, ya, maka jangan sampai kita lebih bodoh daripada orang Yahudi. Orang Yahudi saja menetapkan Allah punya tangan. Ya, masa kita umat Muslim tidak mengakui Allah punya tangan. Dalam keadaan Allah sendiri yang telah menetapkan Allah punya tangan. Nah, hanya saja kita menetapkan Allah punya tangan sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, tidak sama dengan tangan makhluknya. Itu saja. Nah, jadi jangan berdalam-dalam. Allah punya tangan berarti ada kukunya, ada ruas-ruasnya, jangan. Kalau punya jari iya, soalnya ada hadisnya. Ya, inna quluba bani Adam baina asabain, baina usbu'ain min asabi'ir Rahman. Hati manusia itu ada di antara dua jemari-jemari Allah. Yuqallibu kaifa yasha. Dia balik-balikan sesuai yang dia kehendaki. Jadi Allah memang punya jari. Terus kewajiban kita apa? Menetapkan Allah punya jari. Nah, karena memang Allah telah menetapkan dia punya jari. Maka kita menetapkan sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyamakan dengan jarinya makhluk atau menghayalkan jarinya Allah. Jangan dihayal-hayalkan. Kemudian yang kedua, setelah tahrif yang terlarang di dalam memahami dalil atau memahami tentang Allah. Setelah tahrif apa? Ta'til. Ta'til itu meniadakan. Ya, meniadakan. Seperti orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Asy'ariyah, orang-orang Maturidiyah, mereka menolak sifat Allah. Ya, Allah enggak punya tangan. Ya, Allah tidak punya tangan. Allah tidak punya wajah, Allah tidak punya kaki dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Padahal Allah telah menetapkan itu semua untuk dirinya. Dan mereka ekstrim. Mereka ekstrim, kenapa? Mereka katakan, kalau kami menetapkan Allah punya wajah, berarti sama saja kami sudah menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena makhluk punya wajah. Kalau gitu kita tolak saja Allah enggak punya wajah. Kalau kita tetapkan Allah mendengar, Allah melihat, berarti sama saja kita sudah menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena makhluk mendengar dan melihat. Kalau gitu Allah enggak mendengar, Allah enggak melihat. Na'udzubillah. Andai saja mereka tidak menyerupakan dengan Allah, niscaya mereka selamat. Ahlu sunnah lihat. Ketika mereka menetapkan Allah punya wajah. Ya, Allah punya wajah. Tetapi mereka tidak menyerupakan dengan makhluk. Allah punya wajah sesuai dengan keagungannya. Sudah selamat dia. Tetapi mereka orang-orang ya yang kami sebutkan pertama di awal tadi, mereka menafikan karena terjatuh dulu ke dalam penyerupaan. Kalau kami menetapkan Allah punya tangan, berarti kami sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau kita tolak saja Allah enggak punya tangan, Allah enggak punya pendengaran, Allah enggak punya penglihatan. Nah, barakallahu fikum. Seperti orang-orang Asy'ariyah, mereka menetapkan hanya 20 sifat saja. Ya, hanya menetapkan 20 sifat, ya. Barakallahu fikum. Sifat hidup, ya, mereka menetapkan. Nah, terus kenapa tidak menetapkan sifat-sifat yang lain? Ya, kalau kami menetapkan sifat Allah yang lain, berarti kami sudah menyerupakan Allah dengan makhluk. Lah, Anda pun telah terjatuh ke dalam penyerupaan. Anda menetapkan sifat hidup bagi Allah, bukankah makhluk hidup? Ya enggak? Anda sudah menetapkan hidup bagi Allah. Mendengar, melihat, juga Anda tetapkan. Ini orang Asy'ariyah. Iya, kalau Jahmiyah, Mu'tazilah sama sekali tidak menetapkan. Tapi kalau orang Asy'ariyah, sebagian ditetapkan, sebagian besar dihilangkan. Iya, mereka menetapkan sifat bicara, sifat mendengar, sifat melihat. Mereka menetapkan itu. Iya. Maka kami katakan, kalau Anda menetapkan sifat hidup, berarti Anda pun sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Karena makhluk pun hidup, ya kan? Nah, oh enggak, kalau hidup ya beda. Kenapa tidak katakan sifat-sifat yang lain pun ya, sesuai dengan keagungan Allah? Mereka mengatakan hidupnya Allah ya beda, hidupnya Allah itu maha sempurna. Kenapa tidak Anda tetapkan sifat yang engkau nafikan pun, ya sifat bagi Allah sesuai dengan kesempurnaannya, Anda akan selamat. Nah, barakallahu fikum. Tetapi karena Anda menyerupakan dengan makhluk, akhirnya terjatuh ke dalam peniadaan sifat-sifat Allah. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, at-tahrif. At-ta'til, kemudian at-takyif, membagaimanakan. Ini enggak boleh, membagaimanakan, menghayal-hayalkan sifat-sifat Allah tidak boleh. Yang keempat, at-tamsil, menyerupakan dengan makhluk, tidak boleh. Nah. Mana yang lebih parah? Orang yang menyerupakan atau yang meniadakan? Yang meniadakan lebih parah. Ya, yang meniadakan lebih parah. Kenapa? Karena sebelum mereka terjatuh ke dalam peniadaan, kepada penolakan, mereka terjatuh dulu ke dalam penyerupaan. Kayak tadi, kalau kami menetapkan wajah bagi Allah, kami sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Dia terjatuh di situ dalam penyerupaan. Kalau gitu kita tolak saja, terjatuh kedua kalinya dalam penolakan. Yang pertama dosa menyerupakan, yang kedua kesalahan meniadakan. Ya. Jadi orang yang meniadakan telah terjatuh ke dalam dua kesalahan. Kesalahan pertama menyerupakan, kesalahan kedua meniadakan. Nah, bantahan-bantahannya ada pada kaidah yang keempat, yaitu yang pertama, ini kaidah secara umum bagi orang-orang yang mengingkari ya nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau memalingkan dalil daripada makna zahirnya. Nah, kaidah yang pertama, bahwa perkataan mereka menyelisih zahir dalil. Ini yang pertama, perkataan mereka menyelisihi zahir dalil. Ketika mereka mengatakan ya, tangan Allah itu artinya kekuatan atau kekuasaan. Maka bantahan yang pertama ini apa? Telah menyelisihi zahir dalil. Zahir dalilnya apa? Wajah. Ya wajah yang menghadap ke depan ini. Tangan. Zahir dalilnya apa? Ya ini tangan yang digunakan untuk memberi dan mengambil. Ini namanya tangan. Maka ketika mereka mengatakan wajah artinya pahala, tangan artinya kekuatan, artinya kekuasaan, berarti mereka telah menyelisihi zahir dalil. Kemudian bantahan yang kedua, khilaf thariqatis salaf, menyelisihi caranya para salaf. Para salaf ketika disebutkan tangan Allah, mereka diam. Kenapa? Karena tahu yang dimaksud tangan itu secara mana zahir, tangan yang memberi dan yang mengambil ini. Nah, tidak kemudian mereka memalingkan ke dalam makna yang lain. Bantahan yang ketiga, laisa alaihi dalilun sahih. Mereka tidak mempunyai dalil yang sahih. Kalau mereka katakan tangan artinya kekuasaan, mana dalilnya? Mereka tidak akan mungkin bisa mendatangkan dalil bahwa tangan artinya kekuatan atau kekuasaan. Qala wa rubbama yakunu fi ba'di sifat wajhun rabi' au aksar. Dalam sifat yang lain, ini secara umum ada tiga. Secara umum ada tiga. Tapi kata Syekh, tidak menutup kemungkinan ada pada sifat lain, bantahan yang lain, yang lebih daripada tiga bantahan yang sudah disebutkan tadi. Seperti apa? Sifat nuzul, sifat turun. Rasul berkata, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang zilu rabbuna ila sama'id dunya." Rabb kami turun ke langit dunia, turun, ya. Hina yabqa tsulutsul lail akhir minal lail. Ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Allah turun ke langit dunia. Orang-orang Asy'ariyah, mereka mengatakan yang turun itu bukan Allah, tapi malaikatnya. Tapi rahmatnya. Atau urusannya. Ya, ini mereka mengatakan. Orang Asy'ariyah ketika mengatakan yang turun, Allah turun. Kata Rasulullah, yang turun bukan Allah, tapi apa? Malaikatnya atau rahmatnya. Maka kami bantah. Bantahnya dengan apa? Dengan terusan dalilnya. Apa terusannya? Kata Allah, kemudian Allah berfirman ketika turun, man yad'uni fa'astajibalahu. Siapa yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Man yas'aluni u'tiyalah. Siapa yang meminta kepadaku, akan aku beri. Man yastaghfiruni aghfirullah. Siapa yang memohon ampun kepadaku, akan aku ampuni. Kalau yang maknanya turun itu bukan Allah, malaikatnya, tidak mungkin malaikat berani mengatakan siapa yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Siapa meminta kepadaku, akan aku beri. Siapa yang memohon ampun kepadaku, akan aku ampuni. Itu semua hak Allah, mengampuni, mengabulkan doa, gitu kan? Kalau yang turun itu malaikat, tidak mungkin mau berkata seperti yang dikatakan tadi. Ini menunjukkan bahwa yang turun itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi jangan kemudian kita membagaimanakan atau menyerupakan turunnya Allah dengan turunnya makhluk seperti raja turun dari singgasana. Tek, tidak. Cukup yakin Allah turun. Turun maknanya turun dari atas ke bawah. Dah, cukup, selesai. Itu makna zahir turun. Makna zahir turun apa? Dari atas ke bawah. Sudah selesai. Cukup Allah turun dari atas ke bawah. Nah, jangan difahami turunnya seperti makhluk dan lain sebagainya. Ya, dengan meninggalkan tempat dan lain sebagainya. Nah, nasallallahu salama wal afiyah wallahu taala alam bisawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, ini yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.